Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membacakan kitab Taisir Mustalahul Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mahmud Tahan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan tentang apa definisi musnad dan al-muttasil. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru yaitu ziyadatul thiqat. Ziyadatul thiqat. Qala al-muallifu rahimahullah wa hafizahullahu taala al-muradu bi ziyadatil thiqat. Az-ziyadat jam'u ziyadah wa thiqat jam'u thiqah. Az-ziyadat ini jamak dari ziyadah, tambahan. Wa thiqat jam'u thiqah. Dan thiqat adalah jamak dari thiqah, orang yang thiqah. Wa thiqatu wal 'adlu adh-dhabitu. Dan thiqah adalah orang yang adil dhabit. Ya, jadi rawi yang adil dhabit. Qala wal muradu bi ziyadati thiqah ma narahu zaidan min alfaz fi riwayati ba'di thiqat li haditsin ma. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ziyadatu thiqah? Ziyadatu thiqah adalah apa yang dipandang sebagai tambahan dari lafaz-lafaz dalam periwayatan sebagian orang-orang yang thiqah pada satu hadis. Jadi hadis itu satu ya, yang meriwayatkan sekian banyak orang-orang yang thiqah, kemudian ada yang meriwayatkan dengan tambahan. Paham tuh? Ini pembahasan kita tentang syadz, ya. Tentang syadz itu kan juga seperti itu. Ya, riwayatnya banyak, hanya saja kalau hadis syadz itu satu rawi menyelisihi sekian banyak perawi atau menyelisihi rawi-rawi yang lebih thiqah daripada dia. Jadi pembahasan ini ya mirip-mirip dengan pembahasan syadz. Jadi syadz itu termasuk tambahan. Hanya saja dia menyelisihi riwayat-riwayat yang lain atau menyelisihi riwayat orang yang lebih thiqah daripada dirinya. Baik, kita kembalikan ke definisi ziyadatul thiqah. Ya, apa yang dipandang sebagai tambahan dari lafaz-lafaz pada periwayatan sebagian rawi yang thiqah ya pada suatu hadis. Amma rawahu ats-thiqatul akharun lidzalikal hadis. Ya, sebagai tambahan dari apa yang diriwayatkan oleh rawi-rawi thiqah yang lainnya pada hadis tersebut. Ya, hadisnya satu, diriwayatkan oleh sekian banyak orang-orang yang thiqah, ya, kemudian di dalam riwayat mereka ada riwayat yang lain yang ada tambahannya. Ada riwayat lain yang ada tambahannya. Ini disebut sebagai ziyadatul thiqah. Ziyadatul thiqah. Taib. Qala asyharu ma'tana biha. Ya. Orang-orang yang atau para ulama yang masyhur memiliki perhatian terhadap ziyadatul thiqah. Qala hadhihi ziyadat min ba'di thiqat fi ba'di al-ahadith lafatat anzara ba'di al-ulama. Fa tatatabba'uha wa'tanau bi jam'iha wa ma'rifatiha. Maka tambahan-tambahan ini dari sebagian rawi-rawi yang thiqah pada sebagian hadis ini merupakan perhatian sebagian para ulama, menjadi fokus sebagian ulama. Jadi ada ulama-ulama yang fokus terhadap permasalahan ziyadatul thiqah. Fatatabba'uha wa tanau bi jam'iha wa ma'rifatiha. Maka sebagian di antara mereka benar-benar meneliti tentang ziyadatul thiqah dan memperhatikan serta mengumpulkannya. Wa ma'rifatiha, dan juga fokus untuk mengenalnya, mengetahuinya. Jadi ada sebagian ulama yang fokus dia meneliti ziyadatu as-siqat. Qala wa mimman ushtuhira bidzalika haula'il a'immah. Di antara yang masyhur ya dalam permasalahan ini adalah para imam, di antaranya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi. Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ziyad An-Naisaburi. Kemudian di antaranya lain Abu Nu'aim Al-Jurjani, Abdul Malik Ibn Muhammad, Abdul Malik bin Muhammad Abu Nu'aim Al-Jurjani. Kemudian diantaranya lagi Abdul Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi. Abdul Walid Hasan bin Muhammad Al-Qurashi. Jadi ada diantara para ulama kita yang sangat memperhatikan permasalahan ziyadatul thiqah. Taib. Karena ada yang karena ini ada diangkat sebagai tema khusus, ya dimasukkan juga di dalam mustalahul hadis. Kemudian selanjutnya, faedah selanjutnya, makanu wuqu'iha. Qala taqa'a ziyadatu fil matan kama taqa'a fis sanad. Maka ziyadatu thiqah ini terjadi pada matan dan juga pada sanad. Nanti insyaallah kita perinci penjelasannya, kapan bagaimana ketika ziyadah itu terdapat pada matan dan bagaimana kalau ziyadahnya itu terdapat pada sanad. Qala amma fil matan fatakunu bi ziyadatin kali bi ziyadati kalimatin au jumlatin. Adapun ziyadah yang ada pada matan, maka dia berupa tambahan kalimat atau tambahan jumlah, tambahan kata atau tambahan jumlah. Nanti akan diberikan contohnya oleh beliau. Ya, misalnya semua perawi enggak ada yang menyebutkan kalimat ini tambahan. Kemudian ada satu perawi nambahin satu kalimat. Ya, maka ini adalah tambahan pada matan. Qala wa amma fil isnad, adapun tambahan pada sanad, fatakunu bi raf'i mauqufin aw waslin mursal. Ya. Adapun pada sanad bisa dalam bentuk pertama biraf'i mauqufin, ya, semua orang meriwayatkannya secara mauquf, secara mauquf, ya, coba sampai pada sahabat misalnya, kemudian ada seorang rawi yang thiqah, dia meriwayatkan satu hadis, ya, hadis yang sama tapi dia rafa'kan, ya, dari Nabi alaihi salatu wasalam, bukan dari sahabat, maka ini namanya apa, ziyadatu thiqah pada sanad. Apa maksudnya? Baik. Aw wasli mursalin, atau dia menyambung yang terputus. Artinya rawi yang lain meriwayatkan hadis tersebut dengan sanad yang terputus, namun kemudian dia menyambungkannya. Nah, ini bagaimana ini? Nah, nanti akan dibahas oleh beliau. Qala rahimahullah wa hafizahullahu taala hukmu ziyadati fil matan. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana ziyadatu thiqah yang terjadi pada matan. Qala amma ziyadatu fil matni faqad ikhtalafa al ulama'u fi hukmiha ala aqwal. Adapun tambahan pada matan, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ya, mereka berpendapat sebagian mereka menerima, sebagian tidak menerima. Kata beliau, faminhum man qabilaha mutlaqan. Di antara para ulama ada yang menerima tambahan tersebut. Ya, misalnya ada rawi meriwayatkan dengan tambahan daripada riwayat rawi-rawi lainnya, maka diterima. Ya. Nah, ini ini kebanyakannya para ulama ahli fikih, ahli usul, ya, ahli usul. Mereka kalau ada riwayat tambahan, mereka katakan itu ziyadah atau thiqah. Seperti menggerak-gerakkan jari, nah, itu kan sebagian ulama mengatakan itu ziyadatu thiqah. Kalau ulama al-hadis mengatakannya apa? Syad. Ya, karena cuma dia sendiri yang meriwayatkan, tapi yang lain mengatakan itu ziyadatu ats-thiqah. Itulah perbedaannya. Kenapa ada yang menetapkan menggerak-gerakkan jari, ya sebagian lagi tidak menggerak-gerakkan, ya, menolak riwayat menggerak-gerakkan. Kenapa? Karena yang menerima itu menganggapnya sebagai ziyadatu ats-thiqah, ya, atau ziyadatu thiqah, sementara yang menolak, ya, menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud itu dia menganggapnya sebagai syad. Baik. Di antara mereka ada yang menerimanya secara mutlak, wa minhum man raddaha mutlaqan. Di antaranya ada yang menolaknya, ya, secara mutlak juga. Ya. Wa minhum man radda az-ziyadah min rawil hadith alladhi rawahu awalan bi ghairi ziyadah wa qabilaha min ghairihi. Dan di antara mereka ada yang menolak tambahan dari rawi hadith yang meriwayatkannya pertama kali tanpa ziyadah. Jadi rawinya itu sama. Jadi dia pertama kali dia meriwayatkannya itu, kita dapati dia meriwayatkannya tanpa tambahan. Kemudian ternyata dia meriwayatkan juga, ya, dengan adanya tambahan. Rawinya sama, rawinya yang meriwayatkan tambahan itu sama, ya, maka dia tidak diterima. Waqabilaha min ghairihi, dan diterima dengan dari yang selainnya. Misalnya tambahannya rawi lain yang nambah, yang apa, yang meriwayatkan dengan tambahan, maka itu diterima. Tapi kalau rawinya sama, kadang dia meriwayatkan seperti ini, kadang dia meriwayatkan tidak ada itu, ya, maka ini mungkin sebagiannya mau mengalir sebagai apa, mutarib, goncang, ya. Jadi kegoncangan dalam periwayatan tersebut. Tapi kalau dari orang lain, maka beda. Ah, ini ziyadatul thiqah namanya. Waqad qasama Ibnu Shalah az-ziyadata bihasabi qabuliha wa raddiha ila thalathati aqsam. Nah, kemudian sebagai faedah tambahan, beliau menyebutkan bahwa Ibnu Shalah membagi ziyadatul thiqah itu sesuai dengan keadaannya, diterima atau tidak. Wa huwa taqsimun hasan. Maka pembagian Ibnu Shalah ini adalah pembagian yang baik. Wafaqahu alaihi Nawawi wa ghairuhu. Dan pembagian ini disepakati oleh Al-Imam An-Nawawi dan yang selainnya. Ya, disepakati oleh Al-Imam An-Nawawi dan selainnya. Ya. Bagaimana pembagiannya Ibnu Shalah? Pertama, ziyadatun laisa fiha munafatun lima rawahu ats-tsiqat awil awthaq. Fahadihi hukmuhul qabul. Pertama, tambahan yang tidak menafikan apa yang diriwayati oleh orang-orang yang thiqat atau orang-orang yang lebih thiqah. Rawahu thiqat artinya banyak orang-orang thiqah, atau orang-orang yang satu orang yang lebih thiqah daripada dia. Maka kalau ini diterima. Ya, syaratnya apa? Dia tidak menafikan, ya, tidak menafikan, periwayatannya itu tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang thiqah, atau tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih thiqah daripada dia, ya, tidak menyelisihi atau tidak menafikan apa yang diriwayatkan oleh orang yang lebih thiqah daripada dia. Fa hadhihi hukmuha qabul, maka yang demikian ini hukumnya adalah diterima. Kenapa? Li'annaha ka haditsin tafarrada bi riwayati jumlatihi thiqatun min thiqat. Karena ini seperti hadis yang berkesendirian dengan riwayatnya, ya, seorang yang thiqat dari kalangan orang-orang yang thiqat. Baik. Ini pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua, ziyadatun munafiyatun lima rawahu ats-tsiqat awil awthaq. Fa hadhihi hukmuha ar-radd. Kama sabaqa fi syad. Nah, ini yang kedua katanya apa? Tambahan yang menafikan apa yang diriwayatkan oleh sekelompok orang-orang yang thiqah atau yang lebih thiqah. Maka ini ditolak kalau dia menyelisihi. Kalau dia menyelisihi. Ya, kama sabaqa fi syad. Ya, ini sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis syad, hadis syad. Ya. Jadi kalau syad itu menurut Ibnu Shalah dia bukan menyelisih tapi menafikan, ya, menafikan. Misalnya diriwayatkan bahwa Nabi melakukan ini, kemudian datang riwayat lain, ya, Nabi tidak melakukannya, ini kan menafikan. Maka yang demikian ditolak. Kemudian yang ketiga, ziyadatun fiha nau'un munafatin lima rawahu as-siqat awil awsat, ya, watan hasiru hadhihi al-munafa fi amrain, taqidul mutlak wa takhsis al-am. Tambahan pada jenis yang menafikan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqat atau yang lebih thiqah, dan tanhasiru hadhil munafat, penafian tersebut membatasi penafian tersebut pada dua perkara. Yang pertama, taqidul mutlak, ya, taqidul mutlak, mengkhususkan sesuatu yang mutlak, wa takhsisul am, atau apa, mengkhususkan sesuatu yang sifatnya umum. Nanti ada di disebutkan oleh beliau. Ya, tambahan yang menjelaskan atau mengkhususkan sesuatu yang umum. Wa hadzal qismu sakata an hukmihi Ibnu Salah wa qala anhu An-Nawawi wa sahih qabulu hadhihi hadza al-akhir. Ya, maka dalam pembagian yang ketiga ini, jenis yang ketiga ini, ya, yang takyidul mutlak dan takhsisul am, maka ini Ibnu Salah beliau diam dari menghukuminya, artinya beliau tidak menghukumi. Adapun An-Nawawi beliau mengatakan wasohi qabulu hadal akhir, ya, maka diterima. Nanti kita jelaskan contohnya biar lebih jelas. Qala amsilatun li ziyadati fil matan, contoh-contoh contoh-contoh ziyadah pada matan. Misal li ziyadati lati laisa fihi munafah, contoh yang tidak ada penafian. Rawahu Muslimun, marwahu Muslimun min tariqi Ali bin Mushir anil A'mash an Abi Razin wa Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu min ziyadati kalima fayuriqhu falyuriqhu, ya, fi hadis ulugil kadzib ulugil kalb, ya, wa lam yadhkurha sa'irul ufad min ashabil A'mash fal yuriqhu. Apa di apa